Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa ashabu al-shimal ma ashabu al-shimal fi samum wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim fi samum wa hamim. Ashabu al-shimal, mereka dalam samum. Apa makna samum? Samum. Bet. Apa makna samum? Indana Ubaidana. Dadu Ubaid ya. Al-muhim yang namanya Ubaid. Kata awana. Samum. Tafsir samum. Lakin bersurah. Ha. Hawa, angin. Nah, angin yang panas. Angin yang panas. Baik. Rihar, angin yang panas. Hamim. Ubaid yang satunya. Ubaid al-akhir. Aina huwa? Aina anta? Air yang panas. Samum, angin yang panas. Hamim, air yang panas. Ya. Panasnya jangan tanyakan. Panas sekali, neraka itu. Wa dhillim min yahmum. Dhil, naungan ya. Min yahmum. Naungannya dari yahmum. Apa yahmum? Teman-teman. Bagaimana caranya supaya mudah? Nah, barisan ini. Dua baris. Satu mewakili. Yahmum. Kalau tidak ada mewakili satu, du'afa semua. Du'if semua. Mana? Syariku nafil meraja'ah. Kita butuh meraja'ah. Jadi semangat. Siapa yang ingat langsung jawab biar cepat. Kalau tidak antum du'afa semua. Yahmum. Asap yang hitam. Nah. La baridi wala karim. Ini sifat terhadap asap hitam yang menaungi mereka. Yang mengitari mereka. Gitu. Ya. Dalam neraka. Sifatnya labari di wala karim. Naungan tapi labari di wala karim. Apa maksudnya? Pindah ke sini dulu ya. Nih, barisnya sampai sini. Labari di wala karim. Labari di tidak? Apa maknanya labari di? Hat. Antum do'if semua itu kalau tidak jawab. Labaridin tidak. Antum enggak masuk lah bas. Tidak ada kesejukan masuk ada aulad ini. Baik. Tidak ada kesejukan. Naungan tapi tidak menyejukkan. Ya, naungan yang tidak menyejukkan gitu maksudnya. Wala karim dan tidak. Tidak, lengkap ya. Fadal, diskusi boleh satu kelompok itu. Surah, wala karim dan tidak. Tidak. Menyenangkan, menyenangkan dari sisi apa? Sudah benar, tinggal menyenangkan dari sisi. Dari sisi rasanya. Baunya atau apanya? Dari siapa? Pemandangan. Nah, pemandangannya tidak menyenangkan. Ya, tetapi apa? Menakutkan, menyeramkan. Asap hitam, menakutkan, menyeramkan. Begitu. Dan tidak menyejukkan. Baik. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya dalam mereka dulu di dunia mutrafin, hidup dalam keadaan apa? Tengah-tengah sekarang, tengah. Nah, yang anak-anak dulu ya, aulad. Abdullah. Man. Mutrafin apa? Dalam keadaan hidup dalam keadaan? Ayo, Imam. Bermewah-mewahan, bermewah-mewahan, tetapi lupa akhirat gitu. Ya, itu memang kehidupannya orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman, mereka tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan. Ya. Karena bermewah-mewahan itu melalaikan dari akhirat, itu keadaan mereka, itu mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal himthil 'adzim, dan adalah mereka dulu di dunia terus menerus di atas al-himthil 'adzim. Al-himthi artinya apa? Al-'adzim artinya sangat besar. Al-himth bagian sini. Hah? Dosa besar, apa dosa besarnya? Dosa besar banyak. Al-himthi, kekufuran, kesyirikan, syirik besar, kufur besar. Naam. Mati di atas itu, mereka tidak mau bertobat, tidak mau menerima petunjuk, tidak mau beriman, menentang Allah dan Rasulnya. Wa kanu yaqulun, adalah mereka mengatakan, a'idha mitna, wa kunna turaba wa idhama, apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tinggal tulang belulang, a'inna lama ba'uthun, apakah kami akan dibangkitkan? Artinya apa? Mereka mengingkari hari kebangkitan. Menolak hari akhirat. Ghayatu hayatihim ad-dunya. Puncak kehidupan mereka hanya dunia. Oleh karena itu mereka bermewah-mewahan di dunia. Bernikmat-nikmat di dunia sesuka hati mereka. Dan tidak peduli dengan kehidupan setelah itu karena mereka mengingkari hari akhir. Ya. Jadi mereka benar-benar ingin menikmati dunia. Tayyib. Dzalika mablagu ilmihim. Itulah puncak ilmu mereka, dunia saja, tidak kenal akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka awa abaunal awwalun. Apakah bapak-bapak kami yang pertama dulu, bapak, kakek dan seterusnya, yang dulu-dulu. Ya. Nenek moyang kami, semua akan dibangkitkan. Qul, jawab wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wassalam, bantah mereka. Katakan, innal awwalina, inna sesungguhnya al awwalin, orang-orang awal yang dulu-dulu, yang pertama-pertama, yang awal-awal, wal akhirin, dan orang-orang akhir, akhir kehidupan dunia, semuanya yang hidup di awal kehidupan dunia ini sampai akhir kehidupan dunia ini, semuanya lama jamu'una, sungguh la, ini taukid ya, mengandung taukid, makna taukid penguatan ya, penekanan, sungguh majmu'un, mereka akan dikumpulkan. Ya. Ila miqati yaumin ma'lum. Sungguh akan dikumpulkan ila ke miqat, waktu yang ditentukan, yang ditetapkan, sudah ada ketetapannya. Yaitu yaumin ma'lum, di hari yang diketahui. Waktu yang ditetapkan itu waktu terjadinya kiamat. Miqat. Ya. Sungguh mereka akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, ke waktu yang ditetapkan ketika terjadinya kiamat dan mereka dibangkitkan semua, dikumpulkan di barang mahsyar, kemudian diadili oleh Allah, ya, dan seterusnya sampai kemudian ditentukan jalannya, siapa yang masuk jannah dan siapa yang masuk neraka. Miqat itu yaumin ma'lum, hari kiamat itu yang ditetapkan itu peristiwanya adalah yaumin ma'lum, hari yang diketahui. Diketahui di sisi Allah ya. Selain Allah tidak ada yang tahu. Hatta Jibril, afdalul malaikah. Jibril, malaikat yang paling mulia, paling utama. Wa hatta Nabi alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, afdalul anbiya'i wal rusul, Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang paling berilmu, juga tidak punya ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Keduanya telah berjumpa, Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Ketika Jibril datang pada hadis muttafaq alaih, hadis Jibril datang dengan sosok seorang pria, datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian di antara pertanyaannya adalah mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Innama ilmuha inda rabbi, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Rabbku. Baik. Jadi yaumin ma'lum, hari yang diketahui, maksudnya diketahui inda rabbina, di sisi Rabb kita. Allah, hanya Allah yang tahu ilmunya kapan terjadinya kiamat itu. Selainnya tidak ada yang tahu. Tamam. Thumma innakum ayyuhadh-dhalluna al-mukadzibun. Thumma, kemudian innakum, sesungguhnya kalian, ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun, wahai orang-orang yang dhallun, yang sesat jalannya, sesat jalan hidupnya, melenceng dari petunjuk, amalannya sesat. Al-mukadzibun, yang mendustakan petunjuk, mendustakan risalah, syariat yang dibawa oleh Rasul. Yang mendustakan berita-berita yang dibawa oleh Rasul. Mendustakan Al-Quran, mendustakan hadith-hadith. Ya. Ketika dikumpulkan itu nanti, di miqat yaumin ma'lum itu, sesungguhnya kalian nanti di sana la'akiluna, sungguh akan makan, min syajarin, dari pohon, min zakum, yang bernama pohon zakum. Sejelek-jelek pohon yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk penduduk neraka. Syajaratuz zaqqum. Famali'una minhal butun. Maka mali'una, kalian akan mengisi penuh perut-perut kalian, mengenyangkan perut-perut kalian, minha, dari pohon zakum itu, dengan memakan buah zakum itu. Ya. Eh. Famali'una minhal butun. Al-butun jam' batn, yaitu perut. Famali'una, memenuhi, kalian akan memenuhi minha, dari buah pohon zakum itu, al-butun, perut-perut kalian. Dalam keadaan tidak suka karena baunya busuk sekali. Ya. Bentuknya jelek sekali, buruk sekali, menakutkan, tapi tidak ada pilihan lain, sudah kelaparan, terpaksa dimakan. Ya. Susah juga ditelan, tapi harus masuk karena kelaparan. Nah, makanya disebut zakum. Ya. Zakum yang menunjukkan susah ditelan. Tapi dipaksa-paksa ditelan karena kelaparan. Makanannya itu. Terpaksa dimakan. Di surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang pohon zakum. Ya, bisa dibaca surat As-Saffat ayat 62 ya, dan seterusnya sampai ayat 67. Nah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan setelah menceritakan tentang nikmatnya kehidupan surga bagi penduduk surga, ya, dan Allah mengatakan adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqum, apakah itu, ini jamuan bagi penduduk surga, khairun lebih baik, khairun nuzulan yakni lebih baik, jamuan yang lebih baik, am syajaratuz zaqum, atau jamuan yang disiapkan bagi penduduk neraka berupa syajaratuz zaqum, pohon zaqum. Ini surat As-Saffat yang bacakan ya. Kemudian Allah mengatakan, "Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin." Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu fitnah, azab bagi orang-orang zalim, penduduk neraka. "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Sesungguhnya itu pohon yang keluar dari dasar neraka. Jadi akarnya di sana, di dasar neraka. Tal'uha, buahnya ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan. Ada yang pernah melihat kepala setan? Hah? Ada yang pernah lihat kepala setan? Kalau lihat lari terbirit-birit, ketakutan, menakutkan, menyeramkan, mengerikan, kan begitu. Jadi hal yang kita ketahui bahwa yang namanya setan itu mengerikan bentuknya kan. Nah, ya alhamdulillah belum pernah lihat kita kepala setannya. Ya, sangat mengerikan gitu, menakutkan. Jadi buahnya itu bentuknya seperti kepala setan, sangat mengerikan, menakutkan. Tetapi mau tak mau dimakan karena kelaparan. Nah, jamuannya itu, hidangannya itu. Sementara kelaparan sekali mereka, makan akhirnya, dipaksa-paksa, makanya disebut zakum, dipaksa masuk, ditelan, dalam keadaan susah masuk, tapi ya dipaksa ditelan. Fa innahum la'akiluna minha, maka sesungguhnya mereka akan makan darinya, famali'una minhal butun, kemudian mereka akan memenuhi perut-perut mereka darinya. Bayangkan, digambarkan oleh Allah, mereka akan memenuhi, mengenyangkan perut mereka karena kelaparan. Ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa minumannya setelah itu? Apa minumannya setelah itu? Setelah kenyang dengan makan buah zakum, apa minumannya? Allah mengatakan, "Fasyaribuna." Kita kembali ke ayat Al-Waqi'ah, fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Kemudian mereka akan meminum alaihi. Alaihi, dhamir al-ha kembali ke to'am. Ya. Ditakdirkan kata to'am. Kan makanan mereka adalah syajatul zakum. Itu to'am, to'amuhum. To'am ahli nar, syajatul zakum. Jadi, fasharibuna alaihi. Yani, fasharibuna ala to'amihim. Kan orang kalau sudah makan, kenyang kan, haus kan, ingin minum. Jadi mereka akan minum ya atas makanan mereka itu, setelah makan minum apa minumannya? Minal hamim, dari air yang mendidih itu. Yang telah disebutkan di atas, fi samumi wa hamim. Minumannya air yang mendidih. Ya. Di sana di surat As-Saffat itu kelanjutan ayat-ayat tadi, tsumma innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesungguhnya untuk mereka atas syajatuz zakum tersebut dalam makannya, lasyauban min hamim, yakni campuran, ya. Campuran dari air mendidih. Artinya setelah makan minum, minumannya apa? Min hamim. Air mendidih. Jadi di Al-Waqi'ah ini lebih jelas lagi Allah mengatakan fasyaribuna alaihi minal hamim. Bagaimana cara meminumnya? Fasyaribuna syurbal him. Maka mereka meminumnya dengan cara minumnya seperti onta-onta yang sangat kehausan. Tidak cukup hanya sekali teguk gitu. Minum berkali-kali karena kehausan sekali. Itu pun setelah mereka memelas, merengek-rengek minta kepada Allah minuman. Ya. Seperti dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan wa iyastagithu, apabila mereka minta minum, ketika diberi minum, yughathu, wa yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka diberi minuman dari air mendidih itu panasnya seperti tembaga yang meleleh. Yashwil wujuh, kalau didekatkan ke muka mereka, meleleh wajah mereka, saking panasnya. Masuk di perut mereka, faqatta'a am'a'ahum, kata Allah. Memutus usus-usus mereka, saking panasnya. Itu minumannya. Kehausan sekali, diberi minuman seperti itu. Lapar sekali, hidangannya syajarah zakum. Haus sekali, hidangannya air mendidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jamuan hidangannya ahlun nar. Kata Allah Ta'ala, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah nuzuluhum, jamuan mereka, hidangan untuk mereka. Yaumaddin, yakni yaumal jaza, di hari pembalasan, di akhirat. Barakallahu fiik. Maktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Faddal subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.